Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang kelima dari silsilah mengenal agama Islam adalah tentang maratib atau tingkatan-tingkatan di dalam Islam. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, datang malaikat Jibril yang menjelma menjadi seorang laki-laki dengan izin Allah, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang beberapa pertanyaan. Di antaranya ditanya tentang apa itu Islam, iman dan juga ihsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab satu persatu dari pertanyaan tersebut. Kemudian di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum." Sesungguhnya dia adalah Jibril yang datang kepada kalian mengajarkan kepada kalian agama kalian. Di dalam hadis ini disebutkan tiga tingkatan dalam agama, yaitu Islam, iman dan ihsan. Iman lebih tinggi daripada Islam dan ihsan lebih tinggi daripada iman. Islam berkaitan dengan amalan zahir, sedangkan iman berkaitan dengan amalan batin. Adapun ihsan, maka dia adalah puncak dari amalan zahir dan batin. Orang yang sampai derajat ihsan, berarti dia telah mencapai derajat yang paling tinggi dalam Islam dan juga iman. Setiap orang yang beriman, dia adalah orang yang Islam. Tetapi, tidak semua orang yang Islam, dia beriman. Allah SWT berfirman, قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْقُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Berkata orang-orang Arab Badui, kami telah beriman. Katakanlah, kalian belum beriman. Dan katakanlah oleh kalian, kami telah Islam. Dan belum masuk iman di dalam hati-hati kalian. Surat Al-Hujurat, ayat yang ke-14. Mereka berkata, di awal mereka masuk Islam, bahwa mereka sudah sampai derajat keimanan. Maka mereka pun diperintahkan untuk mengatakan kami telah Islam, karena hakikat keimanan belum masuk di dalam hati-hati mereka. Dan masing-masing dari tiga tingkatan tersebut memiliki rukun. Yang dimaksud dengan rukun adalah yang terpenting atau terkuat dari sesuatu. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Roy di kota Pandeglang. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Roy.